menjaga amopatero. Untung kita hanya makan nasi, jadi maaf ngoni pemakai puji. Nyenda bikin takut ini hati, nyenda bikin takut ini hati, nyenda bikin takut ini hati. Oke, tadi cuma action. Action yang sebenarnya ada di dalam halu. Iri, bilang bos. Hai. Bos. Hai. Halo, remix. Iri, hai, bilang bos.